Faqala lahu nam. Mongko dawuh sapa Salman lahu maring Abu Darda nam. Turwa. Falamma kana akhirul laili. Falamma kana mongko tatkala ana apa akhirul laili akhiril lail. Sepertiga malam yang terakhir qala Salman kum al'an. Ya. Kum al'an. Qala mongko dawuh sapa Salman kum. Ayo kum. Apa? Bangun al'an sekarang. Nah, saiki tangi yo, ayo tangi. Fasallaya mongko salat karuni. Sopo sing salat? Maka keduanya salat. Siapa yang salat? Abu Darda dan Salman jami'an hali bareng. Hali jamaah, hali bareng-bareng. Faqala lahu Salman, faqala mongko dawuh lahu maring Abu Darda, Salman sapa? Salman. Inna li rabbika alaika haqqan. Setuhure iku kedue pangeranmu alaika wajibnya kesiro haqqan apa hak wajiban. Wa inna li nafsika lan setuhune iku kedue awakmu alaika iku wajib ing atas awakmu haqqan yo wajiban. Wa li ahlika lan tetep kedue keluargamu alaika iku wajib kedue sira haqqan apa kewajiban fa'ati mongko maringono siro kulladhi haqqun kulladhi haqqin maring sabar-sabar wongkang duni hak haqqau ing ha'e kullun fa'atan nabi fa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ata mongko teko sobo Abu Darda kasih ino rujuk ini kan keliru rujuk ini salah tuh. Fa'ata mongko teko sapa Abu Darda an-nabi ya ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara mongko nyeritakno. Fadzakara mongko nyeritakno sapa sing cerita? Abu Darda zalika in ma waqalahu ma Salman. Zalika ing mengkono-mengkono kejadian beserta Salman lahu maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan apa yang dilakukan oleh apa? Abu Darda ketika diberi nasihat sama temannya gak banyak komentar. Tapi apa? Menghormati pendapat, menghormati sarannya temannya. Padahal kira-kira yang dilakukan Abu Darda tadi salah apa benar? Yang dilakukan Abu Darda tadi salah apa benar? Benar. Ya? Dosa apa enggak melanggar syariat jelas kan enggak kan ya doa enggak salah tapi Salman punya apa punya dasar ya opre kung onok dulure onok kancane onok tamu ya mosok nyugui kok gak melok mana ini onok tamu ya digekno disugui. Tapi aja dipeneng tok apa? Aku poso lho. Pinter jawabnya coba. Jawabnya coba. Salman mo, nah, aku gak kate mangan, awakku gak mangan, aku gak mangan. Mangane sunnah kalau orang itu namu disuguhi ya di apa? Di ikut apa? Yo, nasi dio, bimasi dalam keadaan puasa sebagai apa? Sebagaimana sebaliknya. Tuan rumah, hari itu kemudian apa? Niat poso. Niat poso, ini saya sering sekali. Niat poso. Senin, Kamis, poso. Tiba ya, no? Tamu. Ya, apa? Ya, apa? Hah? Berarti ya termasuk rezeki di apa? Dihitung. Wih, dihitung poso, tapi oleh mana? Oleh apa? Karena ono tamu sapa sing datangkan tamu gak bisa Allah. Ngerti? Ojo kemainnya, ojo keminter, ojo menggaya oleh di kiai ngono ta. Hah? Terus mari ngono apa? Nyuguhi tamu. Bisa mendahar kula poso iki. Karena ingat tamu itu dari siapa? Allah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak oleh. Mangan sampai gimana kata Rasulullah? Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu. Kalau pemimpin jarahu, jarahu itu apa? Tetangga. Kalau daifahu, tamu. Harus menghormat tamu. Di antara menghormat tamu, dua roti sairis, jadi kena sairis, dua suguhan ngombe. Hanya aku, ayo aku, anak, dua ini. Ya. Poso, berarti itu apa? Awakmu boleh poso sama Gusti Allah. Kok kan apa? Sugo tamu, kok kan ngelok. Apa? Ngombe, suguhannya tak? Ini yang dilakukan oleh siapa? Siapa tadi? Salman terhadap Abu Darda. Maka nih, Abu Darda bagaimana? Aslinya gimana? Yuk gak enak kan? Waduh aku biasa. Pilih apa? Pilih zuhud sama Abu Darda ini. Kok kenal memang Abu Darda. Tapi Salman sebagai apa? Teman sudah ini yang mensaudarakan ini siapa? Sing masangno ini siapa? Antara Salman sampai Abu Darda ini. Kandela dewe. Perhatikan. Ya. Ini Salman memang apa? Dijodoh. Digandengno ampe Abu Darda. Salman iki donyane akeh, ya. Kaya raya Salman iki. Abu Darda memang apa? Wong teko Mekah sing apa? Nah, memang terkenal dengan zuhudnya. Wis tadi itu pakaian biasa-biasa saja. Tapi meskipun begitu, haknya tamu tetap dilakukan oleh Abu Darda. Ya, suku tamu. Ya. Tapi ternyata Abu Darda ngono tiba ya, Pak. Ini saya monggo-monggo sama dahari ini. Aku poso kok. Salman. Ngerti ya. Karek. Ngunjungi kocok kok. Aku gak kate mangan. Kecuali aku mangan di sini. Akhirnya apa bareng-bareng? Gimana? Ya nurut. Ya. Barang wis dalu. Ngono mana si An? Mari saya wis langsung apa berangkat. Dia mulai durung-durung dia mulai. Nah, turu nek. Berangkat ae. Pokoke turu mana wis Salman. Baru perhatikan wis akhir lel. Ya, adi kokon. Melihat tingkah polahnya punya teman baru sih kau yang ini Abu Darda gimana? Perang kan nanti nih ya, sisi ngormatamu tapi satu sisi dia punya kebiasaan poso, punya kebiasaan kiamulel sing, mulai tekos, bisa kok jam rolas wis mulai ini kok, gak iso boleh ono, kancane ini piye, akhirnya kok. Oh, sowan neng sapa? Rasulullah perhatikan iki. Jadi ngono para sahabat ono apa-apa datang ning gurune. Ya, sumpah-sumpah datang ning gurune. Masalah apa wae tetep sambung ning gurune. Ya. Makane dalam Islam tidak apa? Tidak ada istilah apa? Bekas guru. Perhatikan Sayyidina Ali. Ya apa? Sumpah Sayyidina Ali. Ana abdu man allamani walau harfan. Pak istirahat mungkin gitu deh. Ana abdu man. Aku adalah hamba seorang yang mengajariku walaupun satu. Apa sih ya? Abad itu. Apa? Hah? Hamba saya itu apa? Budak itu apa? Lebih rendah derajatnya dibanding jongos. Pembantu saya apa kudu dibayar. Kalau budak enggak, kok udah ambil barang bisa dijual. Dulu seperti itu. Sayyidina Ali seperti itu menyatakan walau orang sing ngajari aku sak huruf kok. Ya apa nek ngapa sak Quran, berapa huruf di Al-Qur'an? Ojo mana huruf, ayat iki akeh sing garu. Berapa ayat dalam Al-Qur'an? Banyak orang enggak tahu. Bowi, ya. Maka nih, apa yang dilakukan Abu Darda? Melihat tingkah, melihat apa yang dilakukan oleh Salman sing gak podo ambe perilaku dirinya. Ya, perhatikan Abu Darda tidak sok alim. Abu Darda tidak sombong. Abu Darda tidak kemudian apa? Tak koncoan mana ya, Mbak? Salman tidak. Tapi justru apa? Obatnya sowan dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakno Kanjeng Nabi, ngeten Salman niku Kanjeng Nabi. Ya, apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong medhitan dunyo. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutnya nama Rasulullah shalawat ya. Apa jawab Rasulullah? Komentar Rasulullah dengan cerita Abu Darda dengan kejadiannya dengan Salman? Sodako Salman. Sodako. Benar. Ya. Ya. Benar. Surat Salman itu benar. Wafi riwayatin, bahkan satu riwayat mengatakan tidak apa, tidak sodako Salman, tapi apa? Wemir Salman afkahu minka. Wemir dibentak, ya, panggil, ya. Padahal di depannya, tapi kalau panggil itu berarti apa? Penegasan itu ya. Nah, kalau dekat gini kan cukup, sini, kan cukup gitu ya. Apa? Cedek tapi kok dip. Nah, itu berarti kan anak penegas. Ya? Kan gitu ya. Harusnya kan kalau dekat kan enggak usah panggil nama kan. Ini enggak Rasulullah panggil nama. Waimir. Siapa Waimir? Siapa Waimir? Loh, Waimir siapa Waimir? Abu Darda. Waimir Salman wa Qahuminka. Salman luwe pinter daripada awak. Ya. Salman luwe pinter daripada awakmu. Artinya apa? Nah, ya. Hidup itu ya biasa-biasa saja. Kiamulel sergep, kiamulel harus. Tapi kalau ada tamu, kalau ada teman, hendaknya apa? Dihormat. Gimana? Tadi sudah kamu tadi itu seperti itu. Ya enggak usahlah kemudian apa? Nah, memaksakan seperti hal enggak. Boleh. Semangat seperti itu tapi wis yang mulai ya akhir saja ya kalau ada tamu juga gak usah apa kalau ada tamu gak usah puasa kecuali apa kecuali Ramadan piye Ramadan wajib yang apa harus gak puasa kalau apa sunnah lagi puasa Senin Kamis ono tamu disuguhi ya makan bareng-bareng rezeki ku. Ya, tetap dihitung apa-apa. Bisa. Ini tak ngerti ilmu. Tak ngerti ilmu nih. Tidak ada apa-apa. Ya. Perhatikan. Apa yang dilakukan oleh Abu Darda. Meskipun dia tidak duit apa-apa. Tapi ketika ada tamu. Diusahakno. Ya. Diusahakno. Semoga gujudiknya apa. Subuh tamu. Karena tamu itu rezeki terbaik Gusti Allah. Kono ceritane wong ditampon iku sama-sama melarat. Nah, kalau wedi melarat ya berarti dongane dhewe. Tamu itu adalah rezeki saking Gusti Allah. Mangkane totoane mangkane ulu billahi wal yaumil akhir barang siapa ngaku ya iman kepada Allah dan hari akhir fal yukrim dhaifa udaknya dia memuliakan tamunya. Gak duwe suguhan, gak duwe apa flash ya senyummu, rahapmu yang ngeladeni, nyenengno. Enggak nih, sing namu ya ngono, kudu ngerti. Mosok namu jeprolah dalu. Pokoknya kan butuh gak apa-apa gitu ya. Ya, nih harus mengerti. Afadil hadis. Pertama masyru'iyatul ukhuwah billah. Disyariatkannya saling bersaudara karena Allah. Maka nih biasanya perhatikan metodenya Abi, metodenya Abuya, ya dalam pondok, ya ana halaqa, ana melaba. Itu sebetulnya di sini. Ngerti? Menerapkan apa? Ukhuwah. Maka nih, sing di halaqa, sing di kelompokno harus kompak, ojo tambah pecoan nae. Masalah ribut tai. Ngerti? Ah, jangan. Lihatlah siapa yang kau siapa tadi. Abu Darda apa? Salman kompak. Ya, kompak. Mangan bareng. Lu kan gitu ya, cuci talam bareng, jebok kumbi bareng. Ojo sih di kongkong niku. Jahit bareng. Sing kumbi sakondo tapi sing ngambil apa? Minum kujahit, kujahit coy. Kalau piketnya tidak apa-apa, aku pas mujahin coy. Ya, kalau saya piketnya tidak apa-apa, gitu ya. Ya, saya piketnya apa? Dua orang apa satu orang? Oh, pokoknya ambil air tok kalau bagian ini. Seumur hidup. Tapi piket jenengnya kemana? Itu wazifah. Berarti apa? Spesialis. Apa? Apa bagus itu? Ada memang seperti itu. Ya, kalau saya dulu di Bucon, ya, khidmat di dalam, di dalamnya api. Dulu. Terus urusan dalam, oke onok tamu, ongko-ongko. Jadi teman-teman onok tamu yang dipanggil aku. Ya, sing ngajari putrane api sing pertama, Mas Iskandar, saya. Ya, pokoknya urusan dalam memang ada yang seperti itu. Ada temannya sih ngapa? Diwadifai mateni lampu luar. Nah, ini tak terapno nih. Ini ya, coba. Nah, Nadia. Ini tak terapno. Ya. Ada teman waktu itu. Ya kan, podo ternyata. Ya sama ternyata. Saya rasa makin saya senang saja manggil tiap pagi. Nadia, paham kabeh gitu. Berarti apa? Hah? Lampu. Menon terkenal mana Nadia lampu akhirnya mana akhirnya apa terkenal di hidupmu nanti ujain coba ujain mobil ujain banyu mana akhirnya itu lo kan asik seperti itu ya anak ciri khas hikmah berarti ya nggak apa-apa maksud. Yang kedua wal ziyaratul ikhwan wal mafid indahum. Berkunjung pada teman dan apa? Menginap di rumah teman. Nah, ini kemarin alhamdulillah sudah diterapkan di MIM. Kemarin ya. Alhamdulillah kita silaturahim bisa nampak silat ya, berkunjung ke tempat tugasnya misalnya guru di lawat. Alhamdulillah bisa apa? Silaturahim ke teman juga gurumu. Yang dampingi kamu dulu, ya Ustaz Anwar, ya, alhamdulillah, kita berkunjung ke sana. Maka nih sebelum ngaji ini, kita sudah praktek duluan ya. Berbahagia hari ini, sing. Langsung praktek langsung. Seluruhnya ya. Yang ketiga, masyru'iyatin nasilil muslimin. Disyariatkannya saling nasihati sesama muslim dan mengingatkan atas sesuatu yang terlupakan. Watambihun min ghaflin minhum atau man ghafala minhum. Yang ketiga apa? Disyaratkannya saling menasihati sesama muslim dan mengingatkan yang terlupakan. Ini dari hadis di atas ya. Kemudian nomor 4, fadlu sholati akhiril lail. Keutamaan sholat akhir malam. Jadi maksudnya apa? Salman tadi itu menyuruh Abu Darda tidur sampai 2 kali, tapi membangunkan Abu Darda di akhir lail berarti apa? Salman sudah punya apa? Punya pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mulai hendaknya milih yang paling akhir. Mari ribut, tengah-tengah saiki turu delosor pisan. Jadi keutamaan salat akhir malam, qiyamul lail di akhir malam. Dalam kenapa? Wa anna waktu sahur huwa waktul qiyam. Yaitu waktu sahur adalah waktu qiyamul lain. Nomor 5, thubutu haqqil mar'ah 'ala zawji fi husnil mu'asyarah. Tadi disinggung tentang apa? Keadaan istrinya siapa tadi? Abu Darda. Abu Darda ternyata apa? Istrinya juga ikut-ikutan. Ngikut apa? Gayanya suaminya yang berpakaian lusuh. Zaman saya kini kapan kempros lecek apa itu jenenge pakaiannya ya gak zuhud kempros. Zaman sekarang wis ana telipo, wis ana deterjen iku ana pirang macam, iso ngitung. Hah? Waduh, wis mulai sing gratisan yo ana ya. Ada kalau mau. Zaman kini kok dilek gratisan. Nah, kepengin cantik, kepengin gagah kok gratisan, malu. Ya. Londri ono ya iku sik lecek ae waduh kuwi. Iku gak zuhud iki apa? Kempros. Islam gak ngajarkan itu. Ya kalau mau zuhud, zuhud to dhewe tapi aja ngajak bojone ya apa? Sakno. Zuhud zuhud awakmu dhewe tapi aja zuhud pakaian ngono lah. Lihatlah Abu ya, zuhude ya pakaian ditunjukkan, tapi Abu ya nggak tergantung dengan apa pakaian, karena kita diajarkan apa tidak jadi hambanya pakaian, tapi tahu bahwa pakaian terbaik itu apa, putih, hijau, ya. Tapi ingat Abu yang ngajarkan kepada kita bahwa kita tidak tergantung dengan itu semuanya. Pilih putih hanya karena Rasulullah suka pakaian putih. Pilih hijau karena Rasul juga apa? Suka pakaian yang hijau. Pilih hitam karena Rasulullah pernah pakai pakaian hitam. Pilih merah tua karena Rasulullah pernah pakai pakaian merah tua. Begitu. Dasarnya itu Rasulullah dan Rasulullah. Jadi dilakukan oleh para sahabat. Jadi tadi disinggung, kenapa kok pakai apa? Disinggung siapa tadi? Ummu Darda tadi ya. Mutabadzilatan. Nah, itu berarti apa? Kalau bisa yo kita wahai orang laki-laki harus bisa apa? Menyenangkan orang perempuan. Jenenge wong wedok seneng bersolek. Ya, ya ditukokno pakaian sing apik. Nek kapan duwe? Nek kapan gak duwe yo piye carane usahamu sebagai wong lanang nyenengno nang wong patut. Semuanya dasarnya bukan karena tren, tapi karena bagaimana syariat mengajarkan. Rasulullah yang mengajari pakaian wong wedok, lho kan gitu. Maka pakaiannya istri si Rasulullah itu pakaian yang termulia, terbaik. Nah, kalau istri Rasulullah ya baik, pokoknya sing nutup aurat, lho kan gitu. Selama nutup aurat, ya, berarti baik. Tapi yang terbaik, yang lebih baik, bagaimana istri Rasulullah sempurna, bahkan sampai apa hijab, tak sekedar cadar, tapi burqa, tutupi kuabe blek, ya. Jadi pilihannya karena itu tak sederhana. Nah, ini kapan gelem ngono, berarti apa? Iku wong wedok sing ndongakno nek nah, kok nek bojo lanang tambah ngongkon sing wedok pakaiane buka-buka itu berarti apa? Sing lanang gendeng iku. Gak gelem apa didungakno bojone? Apa? Nah. Apa? Jembaris kine. mesti ya apa? Selalu ditutupi bujuni. Ben apa? Dijaga oleh Allah, dijaga oleh malaikat, dan rahasianya semakin wanita itu apa? Sempurna apa? Menutupi auratnya, maka sesempurna itu Allah akan berikan rezeki kepada keluarga kita. Tundungane wong wedok ibu-ibu ya kepengin rezeki lancar, gak mesti harus ya Allah berikanlah suamiku rezeki yang banyak, gak usah gitu. Boleh juga, ya boleh, tapi cukup, sebetulnya cukup apa? Dengan menutup aurat yang sempurna, wis cukup. Kenapa? Karena pekerjaan ini memang hidup, wis akhir. Nanti ngondong-ngondong, kentengan waktu. Durung nyuci, durung nyapu, durung ngurus anak, ya, ngurus rumah, waduh. Dungo, wis kakean pekerjaan, wis kakeannya, wis kudu ngantuk. Wong lanang iki cerdas, tambah nukokno bojone, nukokno anak perempuannya, pakaian yang sempurna, iku donga, otomatis. Sing donga sapa? Kenapa? Semakin sempurna waktu keluar dengan apa? Syariatnya maka apa? Malaikat mendoakan. Yang terakhir, jawazul bitri min shaumit tatawwu', bolehnya apa? Bolehnya mokel min shaumit tatawwu' dari puasa sunnah. Di antaranya karena apa tadi? Karena ada tamu. Nomor 7, jawazun nahi 'anil mustahibbat in kana min wara'iha idha'atul huquqil matlubah. Bolehnya kita melarang segala sesuatu yang diperbolehkan jika di balik itu ya, jika di belakangnya ada sesuatu yang dicari, sesuatu yang dituntut, sesuatu yang perlu. Ya. Contohnya apa? Tadi dia mulai di awal waktu, boleh enggak? Jam 12, boleh enggak? Boleh. Tapi kenapa kok dilarang sama Abu Dzar, sama Salman? Ya karena biar apa? Ada tujuan Salman ini, ben gak ngono terus ya. Biar gak terusan ngono terus sakno bojone, sakno kancane. Ya. Nah, ini maksudnya di situ. Makane Salman dapat gelar dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Waimir Salman afqahu minka. Ya Abu Darda wahai Waimir, untuk masalah ini Salman lebih pinter daripada awak. Nah, diucapi seperti itu Abu Darda gak mangkel, gak ngambek, tapi apa? Justru alhamdulillah dapat pelajaran baru. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana darabna bi annana qadarabna wa annana asrafna la ladha asrafna fatub alaina taubatan min likulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabba au jiratin au zuhba wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wajudan mannan la biktisabin minnan bil mustafa rasulina wa bi kulli suli صلى وسلم ربي عليه عدد الحب وآله وصحبه عدد طش الزرب والحمد للإله بالبدء والثناء والحمد للإله بالبدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.